Pasar Gede Bage Bandung adalah salah satu kawasan yang telah memanfaatkan gas metan dari tumpukan sampah. Namun, bagaimana tanggapan masyarakat sekitar mengenai gas metan tersebut? Gas metan? Iya. Apa ya gas metan? Belum tahu gas. Ah, belum tahu. Kalau biogas tahu nggak, Pak? Biogas yang biru, yang itu apa? Yang warnanya ungu itu. Ya, Pak. Dari sisa kotoran sapi itu kan? Iya betul. Bapak mengetahui apa lagi mengenai biogas itu? Ya, paling untuk dapur kan? Kompor itu. Untuk kompor pengganti LPG. Iya betul. Nah, kalau gas metan, Bapak tahu nggak gas metan? Metan itu kemarin saya dengar tuh dari tumbuh-tumbuhan tuh kalau nggak salah, dibuat dari tumbuh-tumbuhan yang di suling ya. Di suling. Kan saya lihat sebagian ada yang buat kompor juga itu. Itu di mana kemarin saya lihat di Sukabumi, di mana terus? Oh iya, sebelumnya ibu tahu biogas nggak? Biogas. Gas metan tahu? Nggak tahu apa. Nggak tahu juga. Gas metan.